Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian ayat kita di ayat ke-97 dari surat Taha yang akan menggambarkan tentang bagaimana reaksi yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam atas alasan yang negatif atau alasan yang tidak tepat yang disampaikan oleh Samiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fazahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika allazi zalta alayhi qa'akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Nabi Musa berkata, pergilah engkau. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia ini engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan membuangnya, abunya ke dalam laut secara berserakan. Para pendengar rahimakumullah, inilah reaksi Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan dialog dengan Samiri, dan setelah mendapatkan jawaban apa alasannya atau kenapa dia kemudian membuat Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ayat terdahulu sudah dikatakan bahwa basurtu bima lam yabsuru bihi, aku melakukan sesuatu yang tidak mereka ketahui, aku lemparkan bekas tapak kaki malaikat itu ke dalam patung anak lembu sehingga akhirnya patung anak lembu itu seakan-akan bisa bersuara. Apa yang kemudian yang dilakukan oleh Nabi Musa? Fazhab, pergilah engkau, kata Nabi Musa. Para pendengar rahimakumullah, di dalam melakukan suatu pendidikan atau memberikan suatu pendidikan kepada seseorang itu dilakukan secara bertahap, dilakukan dengan cara menyampaikan dalam bentuk bahasa yang baik, disampaikan dengan secara berdialog, berdiskusi untuk melihat kembali apa alasan, apa argumentasi, apa hujah dalil dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dan ternyata ketika dialog tidak bisa lagi dilakukan, maka bisa diambil tindakan selanjutnya, yaitu tindakan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Dan inilah ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk fazhab, pergilah engkau. Kenapa Nabi Musa kemudian mengatakan fazhab, pergilah engkau wahai Samiri, pergi dari kami, jangan lagi bersama kami? Ini alasannya adalah karena ternyata Samiri tidak mau sadar dan akhirnya mengakui akan kesalahannya. Samiri tetap berpegang kepada keyakinannya untuk menyembah patung anak sapi itu, dan ini adalah merupakan suatu hal yang fatal. Dan Nabi Musa alaihissalam mengkhawatirkan kalau ternyata keberadaan Samiri tetap bersama dengan dirinya dan kaumnya, maka Nabi Musa khawatir kaumnya akan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Samiri. Ya, hilangnya atau absennya Nabi Musa sebentar saja karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina dalam jangka waktu yang hanya hitungan harian saja, kaum Nabi Musa akhirnya hengkang dari penyembahan kepada Allah menuju kepada penyembahan terhadap patung anak sapi. Dan Nabi Musa untuk mencari solusi agar kaumnya kembali sadar dan beriman kepada Allah, maka dia kemudian mengatakan fazhab, pergilah engkau wahai Samiri dari kami dan jangan lagi bersama kami. Ini salah satu cara atau sanksi hukuman yang bisa dilakukan, ya. Kalau dahulu pada zaman Belanda, kita bisa melihat catatan sejarah berapa banyak para tokoh-tokoh kita, ya, pahlawan kita yang akhirnya diasingkan oleh pemerintah Belanda. ya, ke tempat yang sangat jauh ya, karena mereka berusaha untuk meredam pergolakan semangat di tubuh masyarakat. Bung Karno pernah diasingkan ya, banyak, bahkan di Afrika sendiri ada seorang ulama besar yang berasal dari Sulawesi kalau saya tidak salah, yang sampai diasingkan ke sana karena dia ternyata dianggap sebagai pemicu gelora semangat masyarakat pada saat itu untuk menentang kaum penjajah. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa, walaupun sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Musa ini adalah tindakan yang terbenar karena Samiri sudah melakukan tindakan-tindakan negatif. Nah, untuk lebih menjelaskan ayat ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Ada dua hal peringatan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Samiri di sini. Yang pertama, hukuman di dunia, dan yang kedua, siksa di neraka. Di dunia, manusia bisa saja mengatakan, jangan menyentuh aku, la misas, jangan sakiti aku. Orang yang seperti ini biasanya akan lari dari tempat di mana dia berada. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi selalu mengatakan, seseorang itu akan merasa nyaman dan betah di suatu kampung apabila memang kampung itu harmonis, di dalamnya terjadi kerukunan antar sesama warga. Namun ketika kampung itu tidak harmonis, akan ditemukanlah masyarakat saling bercokolan dan berakhir dengan masyarakat akan tidak betah di situ. Nah, di sini Samiri karena tahu dia merasa bersalah, akhirnya dia tidak betah di kampung itu. Kalau dia masih berada di situ, dia akan mendapatkan sentuhan yang bukan berarti sentuhan dalam bahasa fisik semata, tapi sebenarnya sentuhan yang menggelorakan dan menyakiti hatinya sendiri. Yang kedua adalah wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan Allah di akhirat. Menyekutukan Allah itu dosa besar. Lebih dari itu, itu adalah kemusyrikan yang kalau tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita mengajak dan menciptakan Tuhan untuk menyekutukan Allah sebagaimana yang dilakukan Samiri dalam ayat ini, tentu saja itu lebih besar lagi dosanya. Maka Nabi Musa berkata kepada dia, wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Janji siksa untukmu itu pasti dan tidak dapat dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai pemimpin memiliki ketegasan. Jika dialog dengan cara terbaik telah dilakukan, sebagai penguasa, pemimpin mukmin dapat melakukan pencegahan dosa dan kejahatan dengan cara mengucilkan atau memenjarakan para pendosa dan penjahat. Ini solusi yang terbaik di antara solusi-solusi lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada tindakan lanjutan yang harus dilakukan, dan ini tampak dari berbagai proses yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagai penutup ayat ini, Allah mengatakan lanuharriqannahu sumalanan sifannahu fil yammi nasfa. Kalau kamu tidak juga berhenti, kata Nabi Musa, tengok, lanuharriqannahu, kami akan bakar habis ya Tuhan yang kamu sembah ini, sumalanan sifannahu, kami akan lempar dan buang abu bakarannya itu ke dalam lautan. Di sini Nabi Musa ingin menyampaikan satu gambaran bahwa ternyata Tuhan yang mereka sembah itu tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kepada mereka. Tidak juga bahkan dapat melindungi dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai tindakan kekerasan atau kezaliman. Ya, di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan bahwa seandainya seekor nyamuk sendiri mau hinggap, itu Tuhan berhala yang disembah itu tidak akan mampu untuk menghindarkan diri dari nyamuk tersebut. Begitulah kelemahan daripada segala macam bentuk penuhanan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanuharrikannahu, ya, kami akan bakar sampai habis. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata para nabi banyak yang melakukan tindakan kalau bahasanya ini mungkin bahasa anarkis ini Ustaz ya. Anarkis tapi tegas. Untuk bahasa tegas ya, untuk menyelesaikan persoalan yang kalau dibiarkan berlarut ini akan menjadi suatu permasalahan besar dan sangat fatal sekali. Nabi Musa akhirnya lanuharrikannahu, menghancur leburkan patung anak sapi itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan bersumpah dengan nama Allah, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da antuwallu mudbirin. Faja'alahum juzazan illa kabirallahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, aku akan membuat suatu makar, membuat suatu perencanaan dengan tujuan untuk menghancurkan Tuhanmu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dihancurkan seluruh patung, faja'alahum juzazan, dihancurkan seluruhnya, illa kabirallahum, kecuali yang paling besar dia gantungkan kampaknya di leher patung tersebut, dan dengan tujuan kalau nanti kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan, dia akan menjawab itu tuh yang menghancurkan itu adalah bal fa'alahu kabiruhum haza, yang paling besar inilah yang sudah menghancurkan tuhan-tuhan yang kecil itu. Nabi Muhammad SAW juga melakukan tindakan yang sama. Ketika berhasil dalam kemenangan Fathul Makkah, yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah adalah menghancur leburkan seluruh patung yang berada di sekitar Ka'bah. Ya, ini adalah suatu hal yang penting, terutama dalam masalah penyembahan, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan selain Allah dalam bentuk patung dan sebagainya, kalau itu diyakini oleh seorang Muslim, maka itu harus dihancur leburkan, karena kalau dibiarkan pemahaman seperti ini akan bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang tidak nyaman dan akan merusak akidah yang merupakan pegangan bagi kita bersama. Ini menjadi pelajaran terbesar kita di ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi kita serahkan diri kita kepada Allah, menjadi hamba-hambanya terbaik yang hanya menyembah Tuhannya, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.